بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita sambung semula kuliah kita pada pagi ini, dan kita telah sampai ke muka surat yang ke-106, matan yang ke-33. 32. Baginda diutuskan kepada sekalian makhluk, jin dan manusia, dengan membawa kebenaran, petunjuk, cahaya dan sinaran. Syarah. Salah satu daripada kesesatan golongan pengikut Al-Qadiani ini adalah mereka mengingkari adanya jin sebagai makhluk selain daripada manusia. Mereka mentakwil ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kewujudan jin sebagai kepelbagaian dalam ciptaan Allah. Mereka menganggap bahawa jin itu adalah sebahagian daripada manusia itu sendiri, atau sebahagian daripada kelompok-kelompok manusia, sehingga mereka mengatakan bahawa iblis sendiri adalah manusia yang sangat buruk. Lihatlah betapa sesatnya mereka ini. Dalam perbahasan kita sebelum ini, kita telah nyatakan bahawa perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini merangkumi manusia kepada manusia, jin dan juga para malaikat. Para malaikat menjadi utusan Allah kepada Nabi membawa wahyu, manakala jin merupakan makhluk yang juga diutuskan Nabi Muhammad kepada mereka, berdasarkan pada surah Al-Jin, di mana Nabi telah menyeru mereka kepada Islam, dan sebahagian daripada jin telah beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mereka muslim. Begitu juga dengan manusia. Jadi di kalangan jin ada yang dikategorikan sebagai syaitan. Syaitan ini maknanya jin yang tidak Islam dan sering melakukan kemaksiatan, dan begitu juga apabila berlaku kepada manusia dalam keadaan yang hampir sama, dikatakan berkelakuan syaitan. Minal jinnati wan nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang mewaswaskan di dada-dada manusia ialah dari kalangan jin dan juga manusia. Jadi manusia yang berkelakuan jin, walaupun pada zahirnya dia berupa bentuk manusia, tetapi berperangai seperti mana perangai syaitan. Syaitan adalah dari kalangan jin. Sebab dalam Quran tersebut, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Syaitan dari kalangan jin, mereka fasik, makna derhaka perintah Tuhan. Maka mereka dikategorikan sebagai syaitan. Jadi kepercayaan kita terhadap kewujudan jin, syaitan dan berbagai-bagai hantu dan sebagainya, itu adalah sebahagian daripada akidah, di mana kita mengakui berita gaib yang Allah maklumkan kepada kita melalui Al-Quran dan juga melalui hadis-hadis Nabi berkaitan dengan jin dan syaitan. Kita tak boleh menolak berita Quran, berita hadis-hadis Nabi yang sahih, termasuk berita berkaitan dengan jin dan juga syaitan. Seterusnya, wa huwal mab'uthu ila 'ammatil jinni wa kaffatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad dhiya. Dia diutuskan, maknanya Nabi diutuskan kepada seluruh jin dan juga seluruh makhluk dengan kebenaran dan petunjuk, dengan cahaya dan juga sinaran cahaya. syarah aqulu wa min dalalatil qadiyaniyah inkaruhum lil jin ka khalqin ghairil insan wa yata'awwaluna kullal ayati wal ahadithil musarrahati biwujudihim wa mubayanatihim lil insi fil khalqi bima ya'udu ila annahumul insu anfusuhum aw ta'ifatun minhum hatta iblis nafsuhu yaqulun innahu insiyun syarirun fama adallahum. Ini apa yang dimaksudkan daripada terjemahan tadi, daripada teks asal syarah matan yang di bahagian atas tadi, dan ulasan ringkas daripada matan tadi yang telah kita baca daripada terjemahan dia. Seterusnya, matan yang ke-33, bahwasanya Al-Quran ataupun dalam bahasa Arabnya, di sebab belah kanan bahasa Arab, belah kiri bahasa Melayu. Kita baca yang Arab tu dulu. Wa innal Qur'ana kalamullahi minhu bada bila kayfiyatin qawlan wa anzalahu ala rasulihi wahyan wa saddaqahu al-mu'minuna ala dhalika haqqan wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqati laysa bimakhluqin ka kalamil bariyyati faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar waqad zammahu Allahu wa'abahu wa'u'adahu bisaqar haythu qala ta'ala sa'uslihi saqar al-muddathir falamma aw'ada Allahu bisaqarin liman qala in hadha illa qawlul bashar alimna wa'ayqanna annahu qawlu khaliqil bashar wala yushbihu qawlal bashar. Terjemahannya, bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Kita tak boleh kata Quran tu wahyu. Dia wahyu makna bisikan syarak, bisikan syariat. Bila Nabi terima daripada Jibril, Jibril datang menyampaikan dalam bentuk bisikan syariat kepada Nabi SAW, dan Nabi faham apa yang dibisikkan oleh Jibril. Kandungan bisikan ialah Al-Quran. Al-Quran. Sebab tu kita kata Al-Quran tu kalam Tuhan. Itulah kandungan bisikan Jibril kepada Nabi setiap kali Jibril datang menyampaikannya kepada Nabi. Daripadanya Al-Quran itu muncul sebagai perkataan. Daripadanya Al-Quran itu muncul sebagai perkataan tanpa mempersoalkan kaifiatnya. Dia menurunkannya kepada Rasulnya sebagai wahyu. Ini tak betul terjemahan ini. Bukan sebagai wahyu, sebagai kalam Allah. Sebagai kalam Allah. Wahyu merujuk kepada cara penyampaian. Sebab tu kita kata perkataan wahyu dalam bahasa Arab, dari segi bahasa, bisikan. Bisikan. Dari segi istilahnya, bisikan syariat. Bisikan syariat kepada Nabi SAW. Orang-orang beriman membenarkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Orang-orang beriman membenarkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Maknanya kita tidak syak dan tidak ragu walau satu perkataan sekalipun, walau satu ayat sekalipun, satu surah sekalipun. Kita tetap membenarkan sama ada kita faham dengan kefahaman yang mendalam ataupun kefahaman yang ala kadar. Kita membenarkan. Membenarkan. Umpamanya ada perkara-perkara yang disentuh di dalam Al-Quran, kita tak faham pun, tapi kita membenarkannya. Quran cerita pasal syaitan, kita tak pernah tengok syaitan. Kebolehan syaitan merasuk manusia, Al-Quran menceritakan. Kita membenarkan sekalipun kita tidak punya kefahaman yang mendalam, yang lebih detail lagi, tapi kita tetap membenarkan. Quran cerita alam akhirat, alam barzakh, alam akhirat. Kita tetap membenarkan sekalipun fikiran kita tidak menjangkau, tidak mampu untuk memikirkan kenyataan-kenyataan ataupun di sebalik kenyataan Al-Quran tentang hal-hal yang berkenaan. Ini pendirian yang patut ada pada setiap mukmin. Dan mereka meyakini bahawa Al-Quran adalah kalam Allah secara hakiki. Secara hakiki maknanya sebenarnya Al-Quran itu kalam Allah. Tanpa kita memperincikan, tanpa kita memperincikan, kalau kalam kita manusia datang daripada mereka-mereka yang berkenaan. Saya bercakap datang daripada mulut saya, mulut lidah saya yang bercakap. Tapi adakah kalam Tuhan datang daripada mulut lidah Tuhan? Dah. Kita tidak persoal sampai ke tahap tu. Kita menerima seadanya kalam Tuhan, kalam Tuhan. Bukan secara apa kita kata, olok-olok ataupun secara majaz. Ya, maksudnya tidak diolah semula. Kadang-kadang kita cakap kita tak seberapa hebat, tapi pengolah tu hebat, menyebabkan orang tu dikatakan hebat. Kita nak mengelak daripada apa yang dilakukan oleh sesetengah pihak menakwil kalam-kalam Tuhan. Seolah-olah kalam Tuhan tu tak cukup penjelasan, tak cukup jelas, lalu diubah suai, diolah semula. Itu makna takwilan. Pendirian salaf dalam hal ini menolak sebarang penakwilan terhadap kalam Tuhan. Jadi kalau kalam Tuhan masih memerlukan penakwilan, maknanya itu bukan hakiki. Bukan hakiki. Jadi kita nak mengelak daripada beranggapan mana-mana kalam Tuhan itu tidak secara hakikinya, bahkan itu memerlukan olahan daripada pihak-pihak tertentu. Sebab tu kita kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tak, bukan begitu. Begini. Istawa dengan makna istaula. Ini sudah diolah. Sudah diolah. Ini itu pendirian yang sebegitu boleh menafikan hakikat kalam Tuhan tadi, huruf demi huruf, perkataan demi perkataan, ayat demi ayat, surah demi surah, sehinggalah menjadi sebuah Al-Quran. Jadi pendirian kita pada orang, kepada para ulama salaf, di mana Al-Quran daripada awal hingga ke akhirnya kalam Tuhan, dan itu secara hakiki, bukan diolah semula. Tak ada. Itu maksudnya. Okey, sesiapa sahaja yang mendengarnya lalu menyangka bahawa Al-Quran tersebut adalah kalam manusia, maka dia kafir. Tak boleh. Sebab tu kita kata terjemahan Al-Quran bukannya Quran. Itu terjemahan. Itu kalam manusia yang telah menterjemah daripada kalam Tuhan yang sebenar kepada terjemahan. Terjemahan bukan Al-Quran. Tafsir bukan Al-Quran. Itu tafsiran. Itu tafsiran. Baik. Allah mencelanya, menghinanya dan mengancamnya dengan neraka sebagaimana firman Allah, disebabkan kekufuran itu aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Sebab orang kafir Mekah pada ketika itu mengatakan Al-Quran yang Nabi terima dan Nabi sampaikan kepada mereka Maka kata in hadza illa qaulul bashar. Bukanlah ini melainkan kata-kata manusia. Maknanya yang Quran yang Nabi terima daripada Jibril dan menyampaikan kepada mereka, mereka beranggapan itu adalah kalam-kalam manusia. Ha, dengan sebab pendirian dan sikap mereka yang sedemikianlah, mereka dijanjikan dengan balasan neraka Saqar. Sa'uslihi Saqar wa ma adraka ma Saqar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar, hinggalah ke akhir ayat. Menjanjikan balasan neraka Saqar kepada mereka-mereka yang menolak kenyataan Quran sebagai kalam Tuhan, sebaliknya beranggapan kalam Quran adalah kalam-kalam manusia. Ketika Allah mengancam mereka dengan neraka Saqar bagi orang yang berkata ini tidak lain hanya kata-kata manusia, maka kita tahu dan yakin bahawa Al-Quran itu adalah perkataan pencipta manusia dan ia tidak sama dengan perkataan manusia. Jadi kenyataan Tuhan mengenai salah satu makhluk ciptaan Tuhan ialah neraka Saqar. Neraka Saqar. Dan dia diciptakan sebagai alam balasan kepada mereka-mereka yang menidakkan kalam Al-Quran sebagai kalam Allah. Sebaliknya beranggapan sebagai kalam manusia biasa. Sebab tu Quran mencabar mereka supaya bawa satu surah seperti mana surah yang ada dalam Al-Quran. Mereka gagal. Jangan kata surah, satu ayat pun tak boleh. Sebab tu Musailamatul Kazzab ketika dibaca surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hinggalah ke akhir surah, dia kata dia pun boleh buat surah Fil, buat surah mengenai gajah. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Dia menyahut cabaran Al-Quran. Sebaliknya orang mengatakan yang itu bukannya seperti mana ayat ataupun surah daripada Al-Quran. Itu kalam manusia biasa, temerang. Musailamatul Kazzab. Sehingga nama dia pun dikenali dengan pendusta, pembohong, Musailamah Al-Kazzab. Dikatakan dalam sirah ada menyebut mengenai pendirian Musailamah terhadap mukjizat-mukjizat yang berlaku kepada Nabi. Bila ada orang sakit mata, Nabi boleh baik mata dia. Bila ada orang mengaduhai kat Nabi mengenai air yang tidak sedap diminum, bila Nabi ambil minum air tadi bertukar daripada tak sedap kepada sedap diminum, macam-macam lagi. Jadi pengikut-pengikut Musailamah pun nak Musailamah buat begitu kepada mereka. Musailamah pun cuba air yang kurang sedap diminum, bila diludah oleh Musailamah, dia bertukar daripada tak sedap kepada masin terus. Dan bila orang berpenyakit minta dia ruqyah, bila dia ruqyah buta terus mata, dan macam-macam lagi berlaku sampai ke tahap tu. Jadi selepas tu pengikut-pengikut dia sendiri yang menggelarkan Musailamah dengan pendusta. Pendusta. Baik. Neraka Saqar salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Kita dapat maklumat ini melalui ayat tadi. Dan kita beriman. Kita membenarkan dengan hati kita, membenarkan dengan mulut lidah kita, dan juga tingkah laku kita tidak bercanggah dengan apa yang dibenarkan oleh hati dan mulut lidah kita. Sekalipun kita tak tahu sebenarnya, tak tahu sangat mengenai neraka Saqar ni, melainkan sekadar apa yang dinyatakan oleh Al-Quran kepada kita. Dalam surah yang sama, bila ditanya sebahagian daripada penghuni Saqar ni, mereka jawab mereka tak pernah semayang. Kata mereka, lam naku minal musallin, kami bukan daripada orang-orang yang semayang di dunia dulu. Bermakna sebahagian daripada penghuni neraka Saqar adalah dari kalangan orang-orang Islam yang tak semayang. Orang Islam yang tak semayang ataupun semayang tapi sering meninggalkan salat di dunia ni. Di akhirat kelak dijanjikan dengan balasan neraka Saqar. Bersama dengan mereka-mereka yang menidakkan Al-Quran sebagai kalam Tuhan. Baik, syarah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menukilkan kata-kata pengarang ini, yakni Imam At-Tahawi, di dalam kitab Majmu'ah Al-Fatawa, dan beliau bersaksi atas kebenarannya. Ibn Abil Izz rahimahullah yang mensyarahkan kitab ini berkata di dalam kitabnya, apa yang dikatakan oleh At-Tahawi rahimahullah ini adalah satu kebenaran berdasarkan daripada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah bagi mereka yang merenunginya, tadabbur dan kesaksian buah fitrah yang bersih. Kesaksian buat fitrah yang bersih yang tidak bercampur dengan syubhat. Fitrah kita manusia ni jika tidak dicemari, maka fitrah itu dianggap sebagai bersih. Al-Quran Tuhan sebut fitratullah allati fatarana nas 'alaiha. Fitrah yang Allah kurniakan kepada manusia. Yang belum dicemari oleh sebarang pencemaran. Dia masih bersih. Sebab tu dalam hadis disebut setiap yang dilahirkan tu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mak bapak mereka lah yang mencorakkan mereka sama ada menjadi Nasrani ataupun menjadi Yahudi. Nabi tak kata menjadi Islam, sebab Islam agama fitrah. Ajaran Islam sangat bersesuaian dengan kehendak fitrah. Kehendak fitrah. Kerana itulah tak payah dikatakan mak bapak dia yang mengislamkan. Yang mak bapak dia bukan Islam pun, anak-anak mereka jika kembali kepada fitrah, dia akan menjadi Muslim. Dia akan menjadi Muslim. Bahkan orang kafir itu sendiri, kalau dia kembali kepada fitrah, dia akan kembali kepada keadaan yang sangat hampir dengan Islam. Kesaksian buat fitrah yang bersih, yang tidak bercampur dengan syubhat, keraguan dan pandangan yang batil. Jika dipengaruhi, fitrah tadi dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang menyeru kepada kebatilan, dia akan menjadi batil. Dia akan menjadi batil. Tetapi jika fitrah tadi dibimbing, diasuh melalui ajaran Islam, dia akan menjadi insan yang beriman dan kuat imannya kepada Allah dan Rasul. Manusia ini berpecah menjadi 9 kelompok pandangan dalam masalah kalam ini. Kemudian beliau Ibn Abil Izz menyebutkan pandangan. Ibn Abil Izz ni pensyarah kepada kitab Tahawiyah. Dia tidak diketahui nama sebenar dia. Ibn Abil Izz tu kunyah. Sepatutnya dia ada nama dia yang tidak dikenali siapa. Dia lebih dikenali dengan kunyah Ibn Abil Izz. menyebutkan pandangan-pandangan tersebut. Antaranya, pandangan ketiga adalah mereka meyakini bahawa Al-Quran merupakan satu makna yang berdiri dengan zat Allah. Kalam nafsani, yang disebut dengan istilah kalam nafsani. Kalam nafsani ini macam cakap dalam kepala kita, dalam diri seseorang. Saya bagi contohlah, umpamanya kita nak semayang, angkat takbiratul ihram. Sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Itu cakap kalam nafsani, cakap dalam diri. Dia tak keluar melalui mulut lidah, tapi dalam kepala kita duk baca satu-satu. Kerana itulah bila disalah faham maksud niat tadi, dia baca dalam hati, menyebabkan tangan dia tidak terkawal, gerak-geri dia tak terkawal, sebab dia sedang membaca dalam hati dia dengan satu bacaan. Sahaja aku semayang, sahaja tu salah satu daripada komponen niat lah. Kalau tak kata sahaja, tak ada maksud kita nak buat. Kena kata sahaja bahawa ada unsur maksud nak buat. Sahaja aku semayang. Semayang tu memanglah itu yang kita maksud sebenarnya. Sahaja aku semayang. Fardu maghrib, tak. Ulama-ulama dalam kitab-kitab jawi, ulama fiqh dalam kitab jawi, dia ada sebut dalam niat tu ada tiga komponen. Qasad, sahaja aku. Ta'arab, kena sebut apa yang kita bermaksud sebenar. Fardu maghrib, kena fardu maghrib. Padahal mana ada tak fardu maghrib? Maghrib semuanya fardu. Kalau ia pun sunat qabliyah, tu sunat qabliyah maghrib, bukannya maghrib. Maghrib tak ada sunat, semuanya fardu. Saja aku semayang fardu maghrib. Tiga rakaat, ta'yin, kena tiga rakaat. Mana ada maghrib selain daripada tiga? Tak ada. Kalau zuhur, barangkali ada 4 rakaat, ada 2 rakaat kalau kita qasar. Maghrib semayang pada ketika kita musafir pun 3 rakaat juga. Fardu-fardu juga, sama saja. Tapi bila huraian tu begitu, menyebabkan ada yang boleh faham dengan baik, ada yang tidak boleh faham dengan baik. Akhirnya dia mudah ditimpa penyakit was-was. Sebab duk baca dalam kepala. Itu hadisun nafs dia panggil. Cakap-cakap dalam diri kita, dalam hati kita. Jadi dalam perbahasan mengenai kalam Tuhan ni, ada pihak yang mengatakan kalam Tuhan itu merujuk kepada kalam nafsani. Kalau dia nak elak daripada nak kata kalam Tuhan ni daripada mulut lidah Tuhan. Kalau kalam Tuhan daripada mulut lidah Tuhan, sama macam makhluk. Jadi nak elak daripada persamaan antara makhluk dengan Tuhan dalam kes ni, mereka kata kalam di situ maksud dia kalam nafsani. Kalam cakap dalam diri, hadisun nafs. Kita bercakap dalam diri kita. Jadi ulama-ulama fiqh pun terjerat juga dalam hal ini bila nak takbiratul ihram tadi. Dia hadisun nafs, bukan niat. Niat ni lintasan dalam hati. Sekali terlintas kata nak sembahyang fardu zuhur, zuhur jalan. Mana ada zuhur yang tak fardu? Tak ada lah, semua zuhur fardu. Jadi tak timbullah masalah kalau tak sebut, tak jadi. Dia niat terlintas, lintas dalam hati kita nak sembahyang fardu zuhur, sudahlah, cukuplah. Baik, tak mana tadi tu dah. Seperti perintah, larangan, khabar dan pertanyaan khabar, jika ia diungkapkan dalam bahasa Arab, kalam tersebut adalah Al-Quran. Dan jika ia diungkapkan dalam bahasa Ibrani, jadi kalam tersebut adalah Taurat. Ini adalah pandangan Ibnu Kullab dan mereka yang bersepahaman dengannya seperti Al-Ash'ari dan selainnya. Ini bila dikatakan kalam Tuhan tadi, bila disebut dalam bahasa Arab, dikira Al-Quran. Bila disebut dalam bahasa lain, mengikut apa yang dimaksudkan, boleh jadi Taurat dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Ibri, dalam bahasa apa lagi, dia merujuk kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Dan ini tidak benar, kerana kandungan kitab Taurat lain daripada kandungan Al-Quran. Begitu juga dengan Injil dan sebagainya, semuanya berbeza. Dan ke semua kitab-kitab tadi merujuk kepada kalam-kalam Tuhan yang berlainan antara satu dengan yang lainnya. Al-Quran, Al-Quran, bukan Taurat. Taurat, Taurat, bukan Injil. Begitulah seterusnya. Jadi ada yang beranggapan semuanya itu merujuk kepada benda yang sama. Itu tak benar. Ibn Kullab ini merujuk kepada salah seorang guru, Abul Hasan Al-Ash'ari, yang berpindah setelah dia berpegang kepada pandangan-pandangan yang dipelopori oleh golongan Mu'tazilah. Dia berpindah daripada Mu'tazilah kepada pandangan Ibn Kullab. Pandangan Ibn Kullab ni mensabitkan sifat-sifat Tuhan sebanyak 13 sifat. Manakala selepas 13 sifat, dia berpindah pula kepada pandangan As-Sanusi, Abu Yusuf As-Sanusi, di mana sifat-sifat Tuhan tadi diisbatkan dengan jumlah yang lebih banyak, iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan satu sifat yang harus bagi Allah. Ini perbahasan lanjut dalam akidah Al-Asy'ariyah. Ibn Abil Izz berkata, pandangan yang ketujuh adalah Al-Quran merupakan kalam Allah, mengandungi makna yang berdiri dengan zatnya yang dia ciptakan pada selain dirinya. Ini adalah pandangan Abi Mansur Al-Maturidi. Dia masih berlega di sekitar kalam-kalam nafsani, di mana sama ada dia berdiri sendiri ataupun berdiri pada zat Tuhan, untuk Tuhan ataupun untuk selain daripada Tuhan. Cakap-cakap falsafah yang tak begitu jelas maksud daripada huraian-huraian mereka. Sebab tu perbahasan ulama-ulama ahli kalam mengenai sifat kalam ini agak berbelit-belit dan sukar difahami. Sehingga para ulama salaf tidak berminat untuk mempelajari ataupun mengetahui sebagaimana yang dihuraikan oleh golongan-golongan ahli kalam. Dia berputar belit dengan gaya bahasa yang berbunga-bunga dan bermacam-macam gaya uslub ataupun cara mereka menghurai maksud sifat kalam tadi. Dia macam kita kata orang bisu. Ada sifat kalam tak kat dia, orang bisu? Orang bisu tak ada sifat kalam. Orang bisu, walaupun bahasa dia bahasa isyarat, kerana dia tidak ada sifat kalam bagi dia. dia bisu. Jadi kalau bagi golongan yang mengatakan golongan Ibn Kulab dan Al-Asy'ariyah, orang bisu juga dia ada sifat kalam. Sebab sifat kalam dia tak terkeluar, tapi dalam diri dia ada sifat kalam. Kerana tu bila kita cakap dengan dia, dia angguk. Mana dia faham. Dia boleh menerima dan dia boleh memberi. Bila dia cakap dalam walaupun dalam bentuk bahasa isyarat, tapi pihak yang kedua dapat memahami dan berinteraksi dengan dia. Cuma alat ataupun cara mereka berinteraksi, saling faham, memahami antara satu sama lain, sekalipun tidak ada, bukan suara yang menjadi perantara. Bukan suara yang menjadi perantara. Mereka kata, yang kita bercakap ni ada suara. Apakah suara tu kalam ataupun intipati suara tu yang terkeluar, itu yang disebutkan kalam. Bila kita bercakap dengan orang yang tak erti bahasa, kita cakap bahasa Melayu, dia cakap bahasa Cina. Kita tak faham bahasa Cina. Jadi apakah dengan sebab kita tak faham tadi, walaupun ada suara, ada intipati bahasa dan sebagainya, tetapi kita tidak memahami, tidak saling memahami. Bermakna sifat kalam tadi tidak berlaku dengan sempurna antara kedua belah pihak. Sama juga dengan mana-mana pihak yang lain. Kalau kita boleh faham, kita saling berinteraksi menggunakan kalam sebagai alat komunikasi yang berkesan di antara kedua belah pihak. Begitulah. Jadi kalam berbelit-belit. Nak kata siapa betul, siapa tak betul, wallahu alam. Ulama salaf tidak berminat untuk mendalami hal-hal ini, bahkan sekadar berpada dengan kenyataan-kenyataan Allah yang kita faham, sekadar yang kita faham. Yang kita tak faham, kita pulangkan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih selamat daripada kita mempersoalkan segala titik bengik yang berkaitan sehingga membawa kita kepada keadaan yang tidak sempurna. Pandangan yang kesembilan pula adalah Allah sentiasa berkata-kata apa yang dia kehendaki. Bila dan bagaimana yang dia kehendaki, dia berkata-kata dengan perkataan yang boleh didengari. Sifat kalam Allah adalah qadim. Walaupun belum ada suara yang tertentu yang qadim. Pandangan ini diriwayatkan daripada Imam Ahli Hadis dan Sunnah. Yang ini agak lebih dekat kepada apa yang dimaksudkan sebenar, tetapi penterjemah kita menggunakan perkataan qadim di sini. Sifat kalam Allah adalah qadim. Qadim ni masih merujuk kepada istilah Ahlul Kalam. Qidam, salah satu sifat Tuhan yang disifatkan oleh Ahli Kalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah tidak pernah menyifatkan diri dia dengan sifat qidam. Tak ada ayat Quran yang menyifatkan qidam kepada Allah. Sebaliknya, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menyifatkan qidam kepada makhluk-makhluk Tuhan. Sebab tu para ulama salaf ada agak berwaspada dalam hal ini, di mana sifat qidam ataupun sifat qadim yang disebutkan di sini tidak dapat memenuhi maksud sebenar. Walaupun belum ada suara yang tertentu yang qadim. Sama juga, dua kali perkataan qadim ada disebut dalam terjemahan di sini. Ini kurang tepat. Kurang tepat. Sebab qadim dalam Al-Quran disifatkan kepada makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai awal. Sedangkan Allah dalam Al-Quran menyebut huwal awwal, dialah yang awal. Itu yang paling tepat sekali. Jadi bila diolah daripada sifat awal kepada sifat qadim, yang bermaksud, yang membawa maksud tidak ada awal, ini tidak tepat. Sebab yang Tuhan sifatkan kepada diri dia, itulah yang paling tepat. Jika dibandingkan dengan sifat qadim yang disifatkan kepada Allah, ini setelah diubah suai. Yang asal sifat Tuhan ialah huwal awal, dialah yang awal. Dialah yang akhir. Itu sifat, dua sifat Tuhan yang paling tepat disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata penulis At-Tahawi bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, daripadanya Al-Quran itu muncul sebagai perkataan tanpa mempersoalkan kaifiatnya, ini adalah bantahan beliau terhadap golongan Mu'tazilah dan selain mereka. Kata-kata itu sebagai jawapan kepada Mu'tazilah yang mempersoalkan sifat kalam kepada Tuhan. Mu'tazilah memang menolak semua sifat-sifat Tuhan kecuali sifat wujud sahaja. Sebab tu pendirian Mu'tazilah menyifatkan Allah dengan sifat wujud semata-mata. Manakala yang selebihnya, mereka menggunakan pendekatan penafian. Dalam perbahasan Asy'ariyah mengenai sifat-sifat salbiyah, ini ternyata masih dipengaruhi oleh pendekatan Mu'tazilah. Mu'tazilah menifatkan Tuhan tu tak buta, Tuhan tu tak tuli, Tuhan tu tak lemah, Tuhan tu macam-macam, menggunakan pendekatan penafian. Dan daripada situlah munculnya dalam perbahasan akidah Asy'ariyah, di mana sifat salbiyah ada 5 sifat dengan menggunakan pendekatan penafian. Menafikan Allah itu baru. Sebab tu disifatkan kepada Allah dengan sifat qidam. Menafikan Allah itu akan berakhir dengan kemusnahan. Itu yang disifatkan sebagai sifat baqa. Baqa, kekal. Kekal maknanya tak musnah sampai bila-bila. Qidam, sediakala, maknanya dia bukan baru wujud, tak. Qiyamuhu ta'ala binafsih, maknanya tidak berhajat kepada pembantu. Mukhalafatuhu ta'ala binafsih, tak sama dengan makhluk. Wahdaniyat, tak dua, tak tiga, tak empat. Nafi, menafikan. Ini pengaruh Mu'tazilah dalam perbahasan mengenai sifat-sifat salbiyah dalam akidah Asy'ariyah. Sesungguhnya golongan Mu'tazilah meyakini bahawa kemunculan Al-Quran bukannya daripada Allah, seperti mana yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Jadi Mu'tazilah memang dia menafikan. Dia kata kalau Tuhan tu berkata-kata, maka samalah dengan kita. Samalah dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain berkata-kata. Cuma kita tak faham cakap sesama makhluk kita. Itu pun ada sesetengah makhluk saling memahami antara satu jenis makhluk dengan satu jenis makhluk yang lain, kan? Macam kita orang duk guna kerbau sebagai bantu bajak, kan? Bajak sawah dia. Dia suruh ke kanan ke kiri, ya, dengan bahasa dia, tapi difahami oleh kerbau. Suruh berhenti, suruh jalan. Sama juga kuda-kuda pun macam tu juga, kan? Jadi itu perantara bahasa penternak dengan binatang ternakan dia. Jadi saling memahami antara satu sama lain. Adapun sesama makhluk kita manusia pun ada di antara kita, sesama kita tak saling memahami antara satu sama lain. bukan semuanya boleh difahami. Jadi itu juga dikira sebagai kalam-kalam pihak-pihak tertentu yang saling boleh memahami antara satu sama lain. Jadi Mu'tazilah menafikan sama sekali sifat kalam kepada Tuhan. Mereka tidak mengisbatkan kalam sebagai salah satu sifat Tuhan. Sebaliknya mereka kata Tuhan itu tidak kelu. Bila tak kelu, maksud dia apa? Bercakap. Tapi dia pun nak kata Tuhan tu bercakap? Tak. Tuhan tu tak berkata-kata. Cakap belit-belit. Lepas tu kita mengaji akidah salaf ni lebih mudah kita memahami direct terus daripada Quran, daripada hadis Nabi. Apa Quran kata, kita menerima seadanya. Dekat mana yang kita faham, faham. Yang kita tak faham, kita pulangkan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak menafikan yang kita masih dituntut supaya terus menuntut ilmu, termasuklah ilmu akidah. Kena terus-menerus menuntut ilmu. Semakin kita memahami, semakin kita mendalami, semakinlah ilmu kita bertambah, dan dengan bertambahnya ilmu, bertambah keyakinan, keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci Al-Quran. Baik. Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullah berkata, Muhammad bin Mani' ni dia dah meninggal, tapi dia hidup di zaman, sezaman dengan kita lah, sezaman dengan kita. Dia baru je meninggal. Berkata, Al-Quran yang agung adalah kalam Allah, sama ada pada lafaznya atau maknanya. Kita tidak boleh katakan Al-Quran itu lafaznya daripada Allah dan maknanya bukan daripada Allah. Yang ni untuk membezakan di antara Quran dengan hadis kursi. Hadis kursi kalam-kalam Tuhan, tapi Nabi meriwayatkan kalam Tuhan dengan makna. Lafaz-lafaz Nabi, makna dan maksud daripada kalam Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh golongan Mu'tazilah, kita tidak boleh juga untuk mengatakan bahawa Al-Quran itu maknanya daripada Allah dan lafaznya bukan daripada Allah. Tak, tak boleh kata macam tu. Yang boleh kita katakan begitu pada hadis-hadis kursi. Ada hadis-hadis kursi yang bersifat qawliyah, maknanya kata-kata. Bila kita baca Fatihah, Tuhan jawab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan jawab, Hamidani Abdi, Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan jawab, Majadani Abdi. Itu hadis-hadis kursi yang Nabi meriwayatkannya daripada Tuhan. Lafaz tu lafaz Nabi, tetapi makna dan maksud daripada kalam Tuhan. Ini merupakan keyakinan golongan Qullabiyah yang sesat. Dia terpaksa kata sesatnya. Dan juga para pengikut kesesatan mereka daripada golongan ahli kalam. Ahli kalam ni golongan falsafah yang diberi jubah kalam. Sebab falsafah tu pada ketika tu, kalau kata falsafah, itu bukan Islam. Falsafah Yunan, Greek dan sebagainya kena diubah, diberi jubah baru, ilmu kalam, orang Islam boleh terima, boleh terima. Tapi kalau kata falsafah, agak sukar mereka menerima. Kita sekarang ni, kita ialah di universiti-universiti dia pengguna jabatan falsafah dan akidah. Akidah dan falsafah. Digandingkan akidah dengan falsafah. Kerana nak belajar akidah, kena melalui bahasa falsafah. Berbelit-belit, beliku-liku. Faham tak faham? Wallahu'alam. Ada satu kitab yang biasa dibaca di pondok-pondok ataupun di madrasah-madrasah, dipanggil Kifayatul Awam, memadai untuk orang awam. Tajuk buku Kifayatul Awam. Dalam Kifayatul Awam ni banyak andaian-andaian. Kalau begini, jawabnya begini. Kalau begini, jawabnya begini. Jadi sehingga dilabelkan kitab Kifayatul Awam ni sebagai kitab laukaniyat. Laukana kaza, lakana kaza. Laukana kaza, lakana kaza. Kalau Tuhan di atas langit, dia berpihak. Kalau dia berpihak, sama macam makhluk. Kalau sama macam makhluk, dia bukan Tuhan. Jawabnya, makhluk tu bukan Tuhan. Senang saja. Tapi dia berliku-liku. Itu yang menyebabkan dikategorikan sebagai laukaniyat. Lau ni dalam bahasa Arab disebut sebagai harful imtina'il wujud, huruf yang membawa kepada tak ada. Kalau saya pergi kedai, tidak kedai, tak pergi. Betul tak? Kalau saya datang kuliah, mana dia tak datanglah. Kalau dia datang, dia takkan kata kalau saya tak datang. Kalau saya tak datang, maknanya dia datang. Dia bercanggah. Bercanggah. Jadi buang masa, buang tenaga. Mudah cakapnya. Baik kita kata kita tak datang, duk kalau datang saya pun tak datang pun. Allah hilang. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahawa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan, bukannya makhluk. Lafaz-lafaz dan maknanya adalah kalam Allah. Jibril mendengarnya daripada Allah, dan Nabi Muhammad mendengarnya daripada Jibril, dan para sahabat mendengarnya daripada Nabi, dan Al-Quran itu tertulis di dalam mushaf-mushaf yang terpelihara dalam hati-hati orang-orang Islam dan dibaca dengan lisan mereka. Kita baca Quran, kita baca kalam Tuhan. Kita dengar bacaan Al-Quran, kita dengar kalam Tuhan dibaca. Macam kita bagi ucapan, kita kata kita bagi ucapan menteri. Katakanlah ucapan tu ucapan menteri, tapi kita hanya baca saja. Suara tu suara kita. Bacaan yang kita baca tu tadi ucapan menteri, ucapan menteri. Walaupun kita yang baca, kita yang menyampaikan, suara-suara kita. Sebab tu Imam Bukhari kata, Imam Bukhari tulis kitab Khalqu Af'alil Ibad. Makhluknya perbuatan hamba-hamba Allah. Bila kita baca Quran, suara-suara kita, yang tu makhluk. Yang tu makhluk. Ungkapan yang kita baca tu tadi ialah Al-Quran. Yang tu bukan makhluk. Itu kalam Tuhan. Dakwat yang ditulis, yang digunakan untuk tulisan ayat-ayat suci Al-Quran, itu makhluk. Makhluk. Jadi fitnah berlaku di zaman Mu'tazilah menguasai dunia Islam pada satu ketika. Dia angkat Quran tu sebiji mushaf. Dia angkat begini. Yang ni makhluk ke tak makhluk ke? Ini punca munculnya fitnah khalqul Quran, makhluknya Quran. Jadi mereka nak suruh kata itu makhluk. Dalam tu konten Quran mushaf yang kita yang diangkat tu tadi ialah kalam Tuhan. Dia nak kata, itulah bukti bahawa Quran tu makhluk. Kita kata tak. Kita kata kandungan mushaf tu tadi yang bertulis dalam mushaf tu 30 juzuk tu adalah kalam Tuhan. Itu bukan makhluk. Kertas dakwat, suara yang membaca, itu adalah makhluk daripada ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Adapun kalam Tuhan, dia tetap tidak makhluk. Kerana itu sebahagian daripada Tuhan. Sebahagian daripada Tuhan. Lafaz-lafaz Nabi, lafaz tu lafaz Nabi, Nabi yang melafazkannya, tapi makna dan maksud daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis kursi. Hadis Nabawi pula, lafaz dan makna daripada Nabi, Nabi menerima ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Ada lagi yang terlepas. Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, demikianlah Al-Quran adalah kalam Allah yang didengar darinya hakikat dan penjelasan. Ia adalah kata-kata Rabku, kesemuanya, bukan sebahagiannya. Lafaz dan maknanya, keduanya bukanlah makhluk. Sebab Quran lafaz dan makna daripada Tuhan. Quran. Diturunkan oleh Rab semesta alam dan diwahyukan. Lafaz dan maknanya tidak ada yang menyimpang. Semuanya benar. Semuanya benar. Tidak perlu diolah semula. Walaupun kita rasa tak sedap, kita rasa tak dapat memahami dengan mudah. Tapi itu adalah kalam Tuhan. Kalam Tuhan. Bila dikata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang bernama Ar-Rahman di atas arasy beristiwa, kita rasa tak sedap kerana kita telah dicemari fitrah kita oleh kefahaman Mu'tazilah. Kan sebelum ni kita dari kecil-kecil dulu lagi di ajar ataupun dijelaskan Tuhan tu tak bertempat. Tuhan tak bertempat. Ambil di mana kita tak tahu. Celik-celik mata punya kita dengar orang duk kata lagu tu lah. Tuhan tak bertempat. Jadi bila kata Tuhan di atas arasy beristiwa, kita dah rasa tak sedap hati. Padahal benda tu benar. Kenyataan tu adalah benar. Tidak memerlukan pengubahsuaian. Tapi oleh kerana fitrah kita sudah dicemari dengan kefahaman Mu'tazilah, maka kita rasa jadi tak sedap. Kita rasa memerlukan, seolah memerlukan pengubahsuaian. Oleh kerana kita tak faham bahasa Quran, bukan bahasa kita, banyak ayat-ayat Quran yang dibaca ataupun kita baca sendiri, kita tak sedap yang kita tu tak faham. Yang kita tu tak faham. Bila kita baca ayat yadullahi fawqa aidihim, kita tak rasa apa pun. Tok Imam baca dalam semayang, baca surah dalam semayang pun kita tak rasa apa pun sebab kita tak konsen sangat dengan ayat tu tadi. Tapi bila kita belajar, kita diterjemah, kita dihurai, kita diberitahu, kita rasa tak sedap. Mula kita rasa tak sedap. Begitulah keadaannya. Allah biasa, Allah bisa tegal biasa. Allah bisa tegal biasa. Bila atas kebiasaan kita. Kalau kita, fitrah kita belum dicemari apa-apa, tak ada masalah. Tak ada apa pun. Bila kita baca mana-mana ayat pun dalam Al-Quran, itulah hakikat sebenarnya. Itulah kita kena mengaji akidah ni mengikut akidah salaf. Sebagaimana para sahabat menerima Al-Quran, menerima hadis-hadis Nabi berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan alam ghaib, berkaitan dengan alam nyata. Mereka menerima seadanya tanpa sebarang masalah. Fitrah mereka bersih, suci, tidak dicemari oleh mana-mana kefahaman. Tetapi bila sudah dicemari dengan sesuatu pendekatan, suatu pemahaman, maka membuatkan kita jadi serba salah. Kena mengaji semula. Baru kita boleh dapat faham dengan kefahaman yang betul. Kalau tidak, bila kita baca Quran, oh tak, bukan begitu, begini. Bukan begitu, tu kalam Tuhan. Begini, tu kalam kita. Mana boleh dibandingkan kalam Tuhan dengan kalam kita? Tentulah kalam Tuhan yang paling tepat, yang paling benar. Kalam kita belum tentu benar. Kalau ikut rentak kalam Tuhan, benarlah. Kalau tak ikut rentak kalam Tuhan, maka belum tentu benar atau tidak. Baik. Pensyarah Ibnu Abil Izz rahimahullah berkata, dan kata-kata At-Tahawi ini membantah pandangan sesiapa yang berkata sesungguhnya Al-Quran adalah satu makna yang tidak tergambarkan pendengarannya tentangnya, dan Al-Quran itu suatu yang boleh didengari, diturunkan, dibaca dan ditulis. Itu bukanlah kalam Allah, itu hanyalah ungkapan atau ekspresi daripada Allah. Sesungguhnya At-Tahawi berkata Al-Quran adalah kalam Allah yang muncul daripadanya. Hal ini juga dikatakan oleh para salaf yang lain. Kata mereka Al-Quran muncul dan kembali kepadanya. Mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu muncul daripada Allah kerana golongan Jahmiyah daripada kalangan Mu'tazilah, dan selain mereka meyakini bahawa Al-Quran adalah makhluk Allah dalam suatu tempat, maka muncullah Al-Quran itu daripadanya di tempat tersebut. Dia masih berlegar daripada satu huraian kepada satu huraian yang masih terawang-awang. Tetapi mudah cakapnya, Mu'tazilah menolak kalam Tuhan sebagai salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih selesa menyifatkan Tuhan kepada tidak kelu. Kalau tak boleh cakap kelu lah. Tak kelu. Kita berhenti setakat ni sementara, kemudian sekejap lagi kita sambung balik.